Naam. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, pada halaman berikutnya ad-dars pelajaran yang ke-29 ini adalah lembar mudzakarah terkumpul pada halaman ini apa? Susunan huruf-huruf ya, tiga huruf yang terkumpul padanya semua huruf Arabiyah ya, atau mu'zam sebagian besarnya ya. Setiap tiga baris ini sudah mengumpulkan apa? Huruf-huruf Arabiyah semuanya, atau minimal 27 ya. Taib. Ini bisa digunakan untuk melatih ya, melatih atau mengulang kembali seluruh huruf Arabiyah dalam susunan tiga huruf. Kita ambil coba bagian yang di tengah, coba bagian yang di tengah. 6 Mahaqo Khobatha Lafawo Zara'a Hasada Kashaf Kashato Ajana Ja Gawaso Boyaza nah. Ada yang bisa membaca? Hondal? Mic-nya di mana? Oh, depan. Hondal. Ambil yang di bawah coba. Boha'a. Belum nyala itu. Ulangi. Doha'a Zolama Wo Do Do Ya, Wo Zolama Zabaha Azafa Zokoya Khodasa Khodasha Sakana O Sowa Tajaro. Nah, Ahsan, barakallahu. Baris sana, belakang juga. Yang di atas ya. Akawo. Akazo. Sha ya o. Ya ha za. Sa o la. Ta, lepas. Sa ko la. Sa ko la. Ha do na. Do. Do. Nah. Ha do na. Nah. Kho ta a. Hamis. Hamis ta. Kho ta. Kho ta a. Wa sa da. Da fa ro. Ho ma so. So. So. Nah, bareng. Ada lagi? Satu lagi. Nah ya. Eh, mau. Ambil yang tengah ya. Tengah. Mahaqo khobasa. Buka banyak. Ba. Khobasa. Masih belum. Ba. Masih tebal. Ba. Ba. Ayo. Khobasa. Naam. La fazo. La ro'a. Hasada. Da, lepas. Jangan diberi hamzah. Da, da. Hasada. Da, da. Hasada. Naam. Kasyaqo. Ajana. Ghawaso. Tipis wawunya. Wa, dibuka. Ghawaso. Ghawaso. Boyaza. Ahsan. Allah ibarifik. Naam. Huruf wawu ya, huruf wawu ditipiskan. Wa. Wa. Wa. Wa. So. Naam. Barakallahu fiik. Baik.